بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah, yakni pada jilid yang keempat, Al-Juz'ur Rabi'u, pada pelajaran yang kelima, Ad-Darsul Khamisu, pelajaran yang kelima. Kemarin sudah dibahas pada pelajaran ini tentang fi'il sulasi mazid bab in fa'ala. Jadi bab in fa'ala. Dari mujarabnya, dari asalnya fa'ala, kemudian ditambahkan hamzah dan nun sebelum fa' kalimah atau sebelum fa' fi'il menjadi in fa'ala. Sudah dibahas beberapa tamrin dalam dars ini, pada dars ini, tentang fi'il in fa'ala tersebut ataupun bentuk yang lainnya dan juga makna dari bab in fa'ala. Kemudian langsung saja melanjutkan pembahasannya sekarang, tamrin yang ketujuh pada daras ini, as-sabi'u, yang ketujuh, tamrin yang ketujuh, di sini masih terkait dengan bab in fa'ala tersebut. Ta'ammalil amsilatal atiyata. Perhatikan. Contoh-contoh berikut ini. Libabi in fa'ala. Untuk bab in fa'ala atau pada bab in fa'ala. Wa'ayin fiha, dan tentukan padanya, yakni pada amsilah, pada contoh-contoh tersebut. Al-madhiya wal-mudari'a wasmal fa'ili wal-masdara. Madhi, al-madhiya madhi, fi'il madhinya, wal-mudari'a mudari' fi'il mudhari', wasmal fa'ili ism fa'il, wal masdara dan masdar. Jadi tentukan padanya pada contoh-contoh tersebut, fi'il madhi, fi'il mudhari', ism fa'il dan masdar pada bab in fa'ala tersebut. Ini yang pertama. Waqa'al kubu, awalan yang pertama. Waqa'al kubu 'alal ardi wa ankasara. Waqa'al kubu 'alal ardi wa ankasara. Wa inkasara menjadi wa ankasara karena hamzahnya adalah wasl. Hamzah tambahan pada in fa'ala itu wasl, sehingga kalau terletak di tengah, di pertengahan kalimat, maka tidak diucapkan wa ankasara. Waqa'al kubu 'alal ardi, gelas itu jatuh. Alal ardi, apa, jatuh di tanah ya. Kalau orang Indonesia mengatakan jatuh di tanah, di atas tanah atau di tanah. Dalam bahasa Arab, orang-orang mengungkapkan seperti ini. Waqa'al kubu alal ardi. Jadi, gelas itu jatuh di tanah. Tidak perlu diterjemahkan di atas tanah dalam bahasa Indonesia, karena Ya, orang Indonesia cukup mengatakan di tanah itu sudah bisa sudah bisa dimengerti dan itu cukup. Dan juga dalam bahasa Arab pun ala, ya, huruf ala ini ada beberapa makna. Ya, di antaranya ya, bisa bermakna fi, fil ardi itu. Jadi tidak mesti satu huruf itu selalu diartikan dengan satu kata, satu lafal, tidak, tapi sesuaikan dengan siyaqul kalam. Itu nanti dibahas pada bab huruf insyaallah ya. Huruf-huruf jar ataupun yang lainnya. Waqa'al kubu 'alal ardi. Gelas itu jatuh di tanah. Wa ngkasara dan dia menjadi pecah. Gelas itu menjadi pecah ya, ingkasara ini menjadi pecah. Ini apa? Termasuk bab in fa'ala, ya, bab in fa'ala, kemudian dia ya dia adalah fi'il madhi ingkasara. Sanian yang kedua, hadzal babu la yanfatihu. Hadzal babu la yanfatihu. Ya, pintu ini tidak terbuka. La yanfatihu tidak terbuka. Ya. Udkhul minal babil akhari. Udkhul minal babil akhari. Masuklah dari bab yang lain. Ya, masuklah dari pintu yang lain. Ya, yang termasuk bab in fa'ala pada lafaz yanfatihu. Yanfatihu. Ini bentuk mudhari'. Ini fi'il mudhari'. Ya. Salisan yang ketiga, tantafi'u anwaru syawari'i fi sa'ati al-khamisati subahan. Tantafi'u anwaru syari'i fi sa'ati al-khamisati subahan. Ya, anwar ini jamak dari nur. Nuran, nur, cahaya. Atau apa? Ya. Di sini cahaya-cahaya lampu. Asyawari' jalan ya, anwaru syawari' cahaya-cahaya di jalan-jalan. Maksudnya apa? Lampu-lampu, penerangan yang ada di jalan-jalan. Jadi, ya nanti bisa dibuka di kamus, terkhusus mungkin kamus yang lebih lengkap ya. Nur, ya, jamaknya anwar, ya. Di antara maknanya cahaya, atau mungkin penerangan, ya. Kalau di sini ya lampu penerangan karena terkait dengan syawari' jalan-jalan itu ya. Jadi apa? Tantafi'u. Ini yang termasuk bab in fa'ala ya, tantafi'u ini bentuk apa? Ini adalah fi'il mudhari'. Ya. Huruf mudhari' dengan ta ya, karena fa'alnya jamak ghairu aqil yaitu anwar. Ya, anwarun, anwar ini jamak ghairu aqil. Sebagai fa'il dari mudhari' tantafi'u. Nah, jadi apa dihukumi sebagai mufrad mu'annas. Ya. Jadi cahaya-cahaya atau lampu-lampu penerangan yang ada di jalan-jalan itu tantafi'u menjadi padam. Ya. Menjadi mati, menjadi padam. Fi sa'atil khamisati pada jam 5 sobahan pagi. Pada jam 5 pagi. Ini. Rabi'an yang keempat. Sababun qilabis sayyarati infijaru ihda ajalatiha. Sababun qilabis sayyarati infijaru ihda ajalatiha. Kalau disambung. Sababun qilabis sayyarati infijaru ihda ajalatiha. Jadi sebab terbaliknya mobil itu, ya, inqilab bisayyarah, jadi terbaliknya mobil atau mobil itu terbalik. Jadi sebab mobil itu terbalik atau sebab terbaliknya mobil itu, mobil tersebut. Infijaru ihda ajalatiha, ya, meletusnya salah satu roda, ya, salah satu dari roda-roda mobil tersebut. Salah satu atau di antara. Atau satu di antara dari roda-roda mobil tersebut. Infijar, ya, meletus. Terkait dengan ban, ya. Ban atau roda mobil, ya. Ini infijar, jadi meletus. Ini. Yang termasuk bab infa'ala pada lafaz inqilab, dan infijar, inqilabi dan infijaru pada kalimat ini. Ini bentuk masdar, ya, inqilabi, infijaru, ini bentuk masdar, ya, ini. Fi'ilnya, maudhi'nya inqalaba, kemudian infajara. Berikutnya, khamisan yang kelima, inhazamal musyrikuna fi ghazwati badrin. Inhazamal musyrikuna fi ghazwati badrin. Kaum musyrikin, kaum musyrikun atau kaum musyrikin itu inhazama, menjadi kalah. Ya. Menjadi kalah fi ghazwati badrin, pada perang Badar. Ya, kaum musyrikin kalah, menjadi kalah ya, pada perang Badar. Ini inhazama, ini bab infa'ala, ini fi'il madhi. Sadisan yang keenam, takharraja fil ma'hadi al-amal munsarima. Al-amal munsarima. Ya. Bid'atun wa thalathuna taliban. Bid'atun wa thalathuna taliban. Ya. Takharraja. Maknanya, lulus. Ya, lulus. Terkait dengan apa? Dia menempuh suatu pendidikan di satu lembaga pendidikan, sekolah, ma'had, yayasan, lembaga atau pondok atau yang semisalnya, ya. Kemudian dia takharraja, dia telah lulus, ya. Menjadi lulus. Ya. Jadi takharraja fil ma'hadi, lulus di ma'had ini, ma'had itu bisa bermakna lembaga, lembaga pendidikan, atau juga bisa bermakna pondok, ya, atau yang semisalnya. Jadi sesuaikan dengan, kalau di Indonesia ya, hanya sesuaikan dengan wujudnya apa. Kalau itu katakanlah ya semacam pondok, ya pondok mafhum ya, seperti itu pondok, ya pondok pesantren, yaitu berarti diartikan pondok. Tapi kalau di situ wujud ma'had itu semacam apa, lebih formal, ya, artinya dengan legalitas yang resmi dari pemerintah atau melalui apa ya, legalitas resmi tersebut, ya maka ini semacam apa, lembaga pendidikan atau yang semacam yang semisal itu. Jadi sesuaikan nanti dengan konteksnya, dengan wujudnya bagaimana. Jadi tidak mesti ma'had kemudian langsung diartikan pondok, ya, bisa jadi itu semacam itu di lembaga pendidikan atau yang semisalnya. Ya. Jadi di sini, kalau ini di ma'had, ya, di sini di ma'had, kemudian dikaitkan dengan ini masih dalam lingkup jami'ah, masih dalam lingkup ini universitas, ya, jami'ah universitas, kemudian di situ ada ma'had, artinya dia bagian dari universitas, ya, maka ma'had di situ ya semacam tadi lembaga pendidikan atau mungkin apa ya, satu sekolah yang merupakan bagian dari satu universitas, ya, semacam itu ya. Jadi untuk memaknai satu lafaz, ya sesuaikan dengan wujudnya, sesuaikan dengan konteksnya, sesuaikan dengan qarinah-qarinah yang ada, ya. Jadi jangan terpaku hanya dengan satu terjemahan, tidak, tapi selagi itu memang ada maknanya, bisa dibuka di kamus, dilihat ada beberapa makna, maka dipilih yang sesuai dengan konteksnya. Untuk semua kata, semua isim, semua fi'il, dan ya semuanya secara umum demikian. Kembali ke sini ya, jadi lulus di ma'had ini, di lembaga pendidikan ini, ataupun semisalnya, al-amal munsarimah pada tahun yang telah lalu, telah berlewat, ya, munsarimah. Ini. Kemudian bid'atun wa thalathuna taliban. Bid'atun dengan bad, bid'atun ini maknanya beberapa. Ya. Beberapa itu antara 3 sampai 9. Ya. 3 sampai 9 atau 10, artinya beberapa. Ya. Kemudian wa salatun 30, jadi 30-an taliban Nah, ini juga poliban bisa dimaknai. Kalau itu lembaga, kalau mahat tadi dimaknai lembaga pendidikan, poliban ya bisa pelajar atau mahasiswa atau siswa. Kalau mahat dimaknai pondok pesantren atau semisalnya, ya poliban bermakna santri atau yang semisalnya. Ya, ini. Jadi telah lulus di mahat ini al-amal munsharifa pada tahun yang telah berlalu, ya, munsharim yang telah berlalu tahun lalu, ya. Bid'atun wa salasuna poliban 30 sekian pelajar atau mahasiswa. Ya, ini. Jadi di mahat ini telah lulus 30 sekian pelajar pada tahun yang lalu. Yang termasuk bab infa'ala pada lafaz al-munsharima. Al-munsharim ini bentuk isim fa'il dari fi'il insarama yang telah berlalu, telah lewat. Berikutnya, atau al-munsharim, kemudian dimaknai masa lalu, masa lampau. Ini. Berikutnya, sabian yang ketujuh, safaral fariqul munhazimu. Safaral fariqul munhazimu. Ya, golongan yang kalah, ya, al-munhazim tadi, dari fi'ilnya in hazama. Jadi al-fariqul munhazimu, golongan yang kalah, kelompok yang kalah itu safaral bepergian, pergi. Al-munhazimu ini isim fa'il dari fi'il in hazama. Ini tamrin ketujuh ya, masih terkait dengan bab in fa'ala yang dibahas sebelumnya. Berikutnya, tamrin as-saminu yang kedelapan. At-tamrin as-saminu, tamrin yang kedelapan. In kasafati syamsu yauma mata Ibrahimu. Disebutkan kemarin dalam daras, dalam hiwar. Satu contoh kalimat, in kasafati syamsu yauma mata Ibrahimu. Ya. In kasafati syamsu, jadi terjadi gerhana matahari. In kasafati syamsu, terjadi gerhana matahari, yauma mata Ibrahimu, pada hari. Yauma di sini dzaraf. Jadi di situ terkandung makna fi secara tersirat ya, terkandung makna fi. Jadi pada hari atau di hari. Yauma pada hari atau di hari. Itu terkandung makna demikian. Secara lafaz tidak ada fi, ya, tidak ada lafaz fi-nya. Bukan fi yaumi, tidak demikian, tetapi hanya lafaz yauma. Ya. Hanya saja secara makna tadi terkandung tersirat di situ makna fi. Jadi dzaraf seperti itu. Secara lafaz tidak ada makna, secara lafaz tidak ada lafaz fi, ya, tidak ada lafaznya, tetapi secara makna, ya, kandungan makna yang tersirat itu di situ ada makna fi. Jadi takdirnya fi yaumi. Itu takdirnya, makna yang tersirat. Adapun lafaznya tidak ada fi, ya, itu ya, itu dzaraf. Sehingga yauma dimaknai apa? Maknanya adalah pada hari atau di hari. Seperti dalam ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya. Ayat yang dikatakan sebagai ayat yang terakhir turun di surah Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yauma akmaltu dinakum. Al-yauma, nah, di situ maknanya apa? Dia dibaca mansub, al-yauma dibaca nasab dengan tanda fathah. Maknanya apa? Pada hari itu atau pada hari ini. Ya, ini itu dalam bahasa Indonesia ya. Artinya dalam bahasa Arab di situ menunjuk pada hari tersebut. Hari apa itu? Pada haji wada ya. Dijawab pada hari Arafah, pada haji wada, haji terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari tersebut atau al-yauma pada hari ini. Afwan ya. Di situ sesuai konteksnya ya. Al-yauma pada hari ini atau di hari ini. Jadi terkandung makna fi padanya, pada hari ini atau di hari ini. Al-yauma. Itu ya, itu dzaraf semacam itu. Kembali ke sini ya. Yauma mata Ibrahimu. Jadi pada hari Ibrahim meninggal. Mata Ibrahimu. Ibrahim meninggal. Jadi terjadi gerhana matahari di hari Ibrahim meninggal. Pada hari Ibrahim meninggal. Atau pada hari meninggalnya Ibrahim. Nah, huna al-jumlatu mata Ibrahimu. Di sini dalam contoh ini, dalam kalimat ini. Al-jumlatu mata Ibrahimu. Kalimat mata Ibrahimu. Mata Ibrahimu. Susunan kata-kata ini berupa kalimat. Membentuk satu kalimat, yaitu jumlah fi'liyah. Mata itu fi'al, kemudian Ibrahimu itu fa'il. Berarti ini jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah ini, kalimat ini, dalam kalimat tadi ya, mudhafun ilaiha. Ya, mudhafun ilaiha adalah sebagai mudhaf ilaih. Jadi kedudukan kalimat, bukan sekedar lafad mata atau lafad Ibrahim, bukan satu lafad per lafad. Tidak, tetapi ini satu kesatuan kalimat ini, jumlah fi'liyah ini, ini sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dari apa? Dari yauma. Ya. Kemudian disebutkan keterangan selanjutnya. Wahiyya fi mahalli jarrin. Dan dia jumlah tersebut, jumlah fi'liyah, kalimat mata Ibrahimu, ini berada pada mahal jar. Berada pada tempat kedudukan jar. Ya. Sehingga yang menjadi jar, apa? Mahalnya, tempatnya atau kedudukannya. Bukan lafaz kata, perkatanya. Tidak kemudian mati atau mata Ibrahima atau Ibrahimi. Tidak begitu. Ya. Karena yang jar itu mahalnya, tempatnya, kedudukannya. Ya. Karena dia berupa jumlah, berupa kalimat, ya, tidak bisa dijarkan secara lafaz. Tidak bisa jar secara lafaz. Lafaz-lafaznya, huruf akhirnya tidak bisa dikasrah. Kenapa? Karena dia berupa kalimat, berupa jumlah, jumlah fi'liyah. Sehingga yang jar adalah mahalnya, kedudukannya atau tempatnya. Dia berada pada tempat jar karena menjadi mudhaf ilaih. Wa yauma mudhafun, keterangan berikutnya, wa yauma mudhafun, dan lafaz yauma ini sebagai mudhaf. Jadi yauma itu mudhaf, dzaraf tersebut itu sebagai mudhaf, dan jumlah kalimat mata Ibrahimu ini sebagai mudhaf ilaih. Jadi mudhaf ilaih itu bisa berupa jumlah, bisa berupa kalimat. Seperti contoh ini. Ha'a amtilatan ukhra. Ya, ambillah, perhatikan contoh-contoh yang lain. Awalan yang pertama. Safartu yauma zuharat an-nata'iju. Safartu yauma zuharatin nata'iju. Saya safar, saya bepergian. Di hari atau pada hari zuharatin nata'iju. Hasil-hasil itu muncul. Ya. Kalau dia seorang pelajar, ya mungkin an-nata'ij, hasil-hasil ujian. Ya. Sesuai konteksnya. Mungkin dia di sini konteksnya pelajar, di ruang lingkup pembelajaran, ya an-nata'ij, mungkin hasil belajarnya, hasil ujiannya. Atau yang semacam itu. Ya. Jadi, saya bepergian pada hari hasil-hasil ujian itu muncul, tampak, ya, artinya keluar, diumumkan, semacam itu ya. Ini, yauma zuharatin nataiju, yauma ini mudhaf, dia dzaraf secara lafaz, ya, dia fungsinya, ya, kedudukannya dalam kalimat ini sebagai dzaraf, yauma, kemudian secara susunan, dia menjadi mudhaf. Ya, jadi secara susunan dengan kata-kata yang setelahnya dia menjadi mudhaf. Kemudian kalimat zuharatin nataiju, ini kalimat jumlah fi'liyah, ya, zuharat fi'al, an-nataiju fa'il, ini sebagai mudhaf ilaih. dari yauma tersebut. Sanian contoh yang kedua, maridtu yauma zara wazirul jami'ata. Maridtu yauma zara wazirul jami'ata. Saya sakit pada hari menteri, sang menteri, al-waziru sang menteri, mengunjungi jami'ah, mengunjungi universitas. Ini, saya sakit di hari atau pada hari sang menteri mengunjungi universitas ini. Yauma zarul wazirul jami'ata. Yauma ini dzaraf, ya. Kemudian dia susunannya di sini sebagai mudhaf. Kemudian zarul waziru al-jami'ata ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini sebagai mudhaf ilaih dari yauma. Salisan contoh yang ketiga, wulidtu yauma mata jaddi. Wulidtu yauma mata jaddi. Saya dilahirkan, saya lahir pada hari kakek saya meninggal. Ini yauma, ini dzaraf, kemudian menjadi mudhaf, kemudian jumlah kalimat mata jaddi ini sebagai mudhaf ilaih. Ini wa fit tanzili di dalam Al-Qur'an, at-tanzil nama lain dari Al-Qur'an. Contoh, hadza yaumu yanfa'us shadiqina shidquhum. Hadza yaumu yanfa'us shadiqina shidquhum. Ini adalah yaumu. Nah, di sini marfu, ya. Artinya apa? Dia tidak mansub, tidak yauma seperti contoh-contoh yang sebelumnya. Berarti dia tidak menjadi dzaraf. Tidak terkandung makna fi pada lafaz yaumu ini. Jadi bukan diartikan pada hari, tidak diartikan di hari. Kalau dia marfu yaumu, lalu artinya bagaimana? Ya sekedar arti hari. Artinya tidak ada pada hari atau di hari, tidak terkandung makna fi. Karena dalam kalimat dia fungsinya tidak menjadi dzaraf. Ya, tidak sebagai dzaraf. Tapi di sini yaumu ini sebagai khabar. Hadza mubtada, yaumu khabar. Ya. Beda, ya. Ini. Lalu bagaimana artinya? Ya, hadza yaumu yanfa'us shadiqina shidquhum. Ini adalah hari. Jadi bukan ini pada hari, bukan seperti itu. Bukan ini di hari, juga bukan seperti itu. Tetapi ini adalah hari. Yaumu yanfa'us shadiqina shidquhum. Hari di mana bermanfaat bagi orang-orang yang jujur, kejujuran mereka. Hari bermanfaatnya kejujuran bagi orang-orang yang jujur. Bukan di hari, bukan pada hari, tetapi cukup hari. Ini. Ya, di sini yaumu ini khobar dalam ayat ini, ya, kedudukannya sebagai khobar. Kemudian dalam susunan, yaumu ini mudhaf. Kemudian kalimat yanfa'us shadiqina shidquhum, jumlah fi'liyah ini sebagai mudhaf ilaih. Jumlah fi'liyah ini sebagai mudhaf ilaih. Ini yaumu yanfa'us shadiqina shidquhum. Yanfa'u itu fi'il, yanfa'u itu fi'il, as-shadiqin ini sebagai maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih. Kemudian shidqu ini sebagai fa'il. Sidqu ini sebagai fa'il. Ya, kalau diartikan satu persatu, ya, yanfa'us shadiqina sidquhum, bermanfaat bagi orang-orang yang jujur, ya, bermanfaat bagi orang-orang yang jujur, bermanfaat kepada orang-orang yang jujur, sidquhum kejujuran mereka, ya, kejujuran mereka. Jadi kejujuran orang-orang yang jujur itu akan bermanfaat bagi mereka, bagi orang-orang yang jujur tersebut. Nah, hari di mana bermanfaat kejujuran mereka, atau hari di mana bermanfaatnya kejujuran bagi orang-orang yang jujur, atau hari di mana bermanfaatnya pada orang yang jujur kejujuran mereka. Ya, tinggal disesuaikan nanti dipilih dalam bahasa Indonesia yang paling tepat, baku, kemudian mudah difahami bagaimana. Ya, ini. Inilah hari di mana bermanfaatnya kejujuran bagi orang-orang yang jujur. Ini di surah Al-Ma'idah, ayat yang ke-119. Kemudian dijelaskan pada contoh yang tadi, Yawma mata Ibrahimu taqdiruhu, Yawma mata Ibrahimu taqdiruhu, Yawma mauti Ibrahima. Di takdirnya, susunan tadi, mudhaf-mudhaf ilaih, di mana mudhaf ilaih itu berupa jumlah, itu takdirnya apa? Yawma mauti Ibrahima, hari, pada hari atau di hari meninggalnya Ibrahim. Jadi jumlah yang menjadi mudhaf ilaih itu bisa dimaknai dengan apa isemnya. Ya. Jadi yauma mata Ibrahimu, mata Ibrahim ini takdirnya adalah mauti Ibrahim. Ini. Jadi bisa di apa? Diubah ya, atau takdirnya semacam itu dengan isemnya. Kalau contoh yang tadi, takdirnya bagaimana? Safartu yawma zuharatin nata'iju. Ya, zuhara, mastarnya apa? Zuhrun. Ya, zuhara mastarnya, jadi ya, dicari mastarnya. Karena untuk mengubah tadi, takdirnya tadi, dari jumlah fi'liyah menjadi isem, ya, itu dengan masdarnya. Kalau tadi mata, masdarnya maut. Ini. Seperti itu. Kalau zahara, ya, zahrun. Ya, nanti dilihat ya. Jadi, sehingga takdirnya apa? Contoh yang pertama tadi, safartu yauma zahrin nata'iji. Zahrin, zahri an-nata'iji. Ya, kalau sudah diubah ke bentuk isem, yaitu masternya, ya, dia menjadi majrur. Seperti tadi, yauma mauti Ibrahima. Mauti, ini majrur dengan kasrah. Karena ini berupa isem. Dia master dari fi'il mata tadi. Jelas jarnya, majrurnya dengan tanda kasrah. Yauma mauti Ibrahima. Ibrahima, dia mudhaf ilaih dari mauti, juga majrur dengan fathah. Ya. Karena dia mamnu' minas sharf. Ini. Kalau tadi contoh yang pertama, yauma zahrin nata'iji. Yang kedua, maridtu, contoh yang kedua tadi, maridtu yauma ziaratil waziri al-jami'ata. Yauma ziarati al-waziri al-jami'ata. Zara, maksudnya ziarah. Ya. Contoh yang ketiga, waridtu yauma mauti jaddi. Yauma mauti jaddi. Ini. Kalau dalam ayat, seandainya dia diubah, takdirnya dari yauma yanfa'u menjadi mastar dari nafa'a yanfa'u naf'on. Sehingga menjadi apa? Yaumu naf'us sadiqina sudaquhum. Ya, ini. Naf'u, ya, naf'us sabiqina sidquhum. Seperti itu ya. Berikutnya, tamrin at-tasi'u yang ke-9. Laula fa'lullahi alaihim lamatu. Laula fa'lullahi alaihim lamatu. Kalaulah tidak karunia Allah pada mereka, karunia Allah atas mereka. Kalaulah tidak ada karunia Allah atas mereka, lamatu, sungguh mereka pasti meninggal. Ya, kalaulah seandainya, kalaulah tidak ada karunia Allah pada atas mereka, pada mereka, lamatu, sungguh mereka pasti meninggal. Nah, di sini laula, tentang lafaz laula. Laula harf imtina'in li wujudin. Laula adalah harf imtina' li wujud. Imtina li wujudin. Apa? Apa maksudnya? Ya. Dijelaskan setelahnya. Jadi maksud dari harf imtina li wujud atau maksud dari imtina li wujud apa? Wa tadullu alam tina'il jawabi liwujudi syarti. Wa tadillu alam tina'il jawabi liwujudi syarti. Dia menunjukkan pada imtina'ul jawab, terhalangnya jawab. Terhalangnya jawab. Liwujudi syarti, karena adanya syarat. Karena wujudnya, terwujudnya syarat. Jadi makna yang terkandung pada jawab syarat itu terhalang. Tidak terjadi. Kenapa? Li wujudi syarti, karena adanya syarat. Karena syarat atau makna yang terkandung pada kalimat syarat itu ada, terwujud. Karena terwujud, karena ada pada makna syarat, maka pada jawab itu menjadi imtina, menjadi terhalang, menjadi tidak terwujud. Nahu contoh. Laula al-hawa'u la halakan nasu. Al-hawa, ini syaratnya, kalimat syarat. Kemudian, la halakan nasu, halakan nasu, ini jawab syaratnya, jawabnya. Jadi apa? Laula al-hawa'u, kalalah tidak ada udara. Seandainya tidak ada udara, la halakan nasu, pasti manusia binasa. Al-hawa itu syaratnya, kemudian halakan nasu jawabnya. Apa tadi? Imtina'ul jawab, terhalangnya jawab. Jawabnya tadi, halakan nasu, manusia binasa. Kenyataannya bagaimana sekarang secara zahir atau dengan sebab zahir, manusia tidak binasa, manusia tidak mati. Jadi apa? Imtina' jawabnya, terhalang. Jawabnya dikatakan la halakan nasu, sungguh manusia binasa, manusia mati. Tapi kenyataannya tidak. Manusia tidak binasa, manusia tidak mati. Jadi apa? Imtina'ul jawab, terhalangnya jawab. Kenapa terhalang? Kenapa ini tidak terjadi? Li wujudi syarti, karena adanya syarat. Syaratnya apa? Al hawa, udara. Udara ada atau tidak? Ada. Kalau udara ada, berarti manusia tidak mati. Secara sebab-sebab zahir. Ya. Secara sebab zahir ya, ada udara, berarti manusia tidak mati. Ini. Sehingga tadi, ini makna dari laula seperti ini. Laula al-hawa'u, kalaulah atau seandainya tidak ada udara, lahalakan nasu. Ai, nah di sini dijelaskan maknanya, wujidal hawa'u, ada udara, didapati udara, ada udara. Falam yahlikin nasu, maka manusia tidak binasa, manusia tidak mati. Ini faedah atau makna dari laula. Kalau dilihat pada contoh tadi, laula fadlullahi alaihim amatu. Seandainya tidak ada karunia Allah atas mereka, sungguh mereka mati, pasti meninggal. Berarti apa? Mereka tidak meninggal, mereka tidak mati, karena ada karunia Allah atas mereka. Jadi ada karunia Allah pada mereka, sehingga mereka tidak meninggal. Itu makna dari laula ini. Wa ta'ti lauma aydan bihadal makna. Dan lafad lauma ini juga datang dengan makna ini. Jadi ada lafad laula dan juga ada lafad lauma. Maknanya sama. Ya, imtina'ul jawab liwujudi syarat. Sehingga tadi dikatakan laula dan tentu juga lauma ini adalah huruf imtina' liwujud. Huruf imtina'in liwujudin. Huruf imtina' liwujud. Ini. Alismu, alismul waqi'u ba'daha mubtada'un hudhifa khabaruhu. Isim yang terletak setelah laula ataupun lauma itu adalah sebagai mubtada. Hudhifa khabaruhu, yang khabarnya itu dihilangkan. Al-hawa, kemudian fadlullah, fadlu tadi, al-hawa'u itu mubtada. Khabarnya mana? Hudhifa khabaruhu. Jadi khabarnya dihilangkan. Fa laulal hawa'u taqdiruhu, laulal hawa'u mawjudun. Maka laula al-hawa'u, laulal hawa'u itu takdirnya adalah laula al-hawa'u mawjudun. Kalaulah tidak, seandainya tidak, al-hawa'u udara itu mawjudun ada. Seandainya udara itu tidak ada. Seandainya tidak, udara itu ada. Kalau bahasa Indonesia agak susah difahami. Kalau seandainya tidak, udara itu ada. Yang lebih mudah difahami, seandainya udara itu tidak ada. Begitu ya. Itu. Ini. Jadi ini laula kemudian al-hawa'u. Al-hawa'u itu mubtada, maujudun takdirnya tadi, maujudun ini khobar. Hanya saja khobarnya itu dihilangkan. Sehingga cukup laula al-hawa'u seperti itu. Ini. Kemudian waqad ta'ti ba'daha anna wasmuha wa khabaruha. Waqad ta'ti ba'daha anna wasmuha wa khabaruha. Dan terkadang datang setelah laula ataupun lauma itu anna beserta isim dan khabarnya. Nahwu contoh, laula annani maridun la safartu ma'aka. Laula annani maridun la safartu ma'aka. Kalau tidak bahwasanya aku sakit, sungguh aku akan bepergian bersamamu. Berarti apa? Aku sakit, maka aku tidak bepergian bersamamu. Ini laula annani maridun, seandainya aku tidak sakit, ya, seandainya aku tidak sakit, la safartu ma'aka, sungguh aku akan bepergian bersamamu. Berarti maknanya sungguh aku itu sakit, maka aku tidak bepergian bersamamu. Ini wa jawabuhal musbatu yaqtarinu billami. Dan jawab dari laula ini al musbat, yang musbat artinya yang musbat itu yang tidak manfi, yang tidak ada nafinya. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kalimat positif, kalimat positif, kalimat negatif. Kalimat negatif itu kalimat yang ada negasinya atau tidaknya. Adapun lawannya adalah kalimat positif yang tidak ada negasi atau tidak ada peniadaan, tidak ada tidaknya. Nah, dalam bahasa Arab ini al-musbat. Jadi yang diisbatkan atau yang tidak ada nafinya. Ini ya. Jadi jawab dari laula ataupun lauma yang musbat, yang positif, yang tidak ada nafinya, yang tidak dinafikan, yaqtarunu billami, itu bersamu dengan lam. Ya, bersamu dengan lam. Lam jawab. Ya. Seperti contoh-contoh tadi. Atau contoh di sini, nahwu contoh, laula antum lakunna mu'minin. Laula antum lakunna mu'minin. Kalaulah tidak kalian, lakunna mu'minin. Sungguh, dulu kami itu termasuk orang-orang, dulu kami itu orang-orang yang beriman. Lakunna mu'minin, dulu kami adalah orang-orang yang beriman. Ya. Atau tentunya kami itu menjadi orang-orang yang beriman. Ya. Laula antum lakunna mu'minin. Kalaulah tidak ada antum, kalaulah tidak ada kalian, ya. Kalaulah tidak ada kalian, sungguh kami menjadi orang-orang yang beriman. Ini di surah Saba ya, nanti dilihat ayatnya. Ayat yang ke-31. Ini. Jadi jawab laula di sini musbat, tidak ada nafinya. Maka dia bersambung dengan lam, lakunna. Atau contoh yang tadi, la halakan nasu. Contoh yang sebelumnya, la matu. Jadi pada matu, halaka, ini bersambung dengan lam. Jawab dari laula yang musbat. Ini. Kalau jawab yang nafi, berarti nanti kalau seandainya jawabnya nafi, maka dia tidak bersambung dengan lam. Ini. Ha'a amsalatan ukhra li laula. Perhatikan contoh-contoh yang lain untuk laula ini. Awalan yang pertama, ana maridun, saya sakit. Falaula likhtibaru ma hadartu al-yawma. Kalaulah tidak ada ujian, falaula likhtibaru, kalaulah tidak ada ujian, ma hadartu, aku tidak datang. Al-yawma, ini tadi dzaraf ya, al-yawma, pada hari ini, di hari ini. Ya, saya sakit, kalau tidak ada, seandainya tidak ada ujian, saya tidak datang pada hari ini. Ini. Laula likhtibaru ma hadartu. Di sini jawab dari laula, ma hadartu, ada nafinya. Ma, itu huruf nafi. Ma nafiyah. Karena jawab dari laula ini manfi, dinafikan, ada nafiahnya, maka dia tidak bersambung dengan lam. Ya. Jadi langsung ma hadartu. Ini. Kemudian contoh yang kedua, sanian. Laula syamsu la halakatil ardu. Laula syamsu la halakatil ardu. Kalaulah seandainya tidak ada matahari, sungguh bumi akan binasa. Ya, secara asbab ya. Seandainya tidak ada matahari, maka bumi itu akan binasa. Ya. Ini la halakatil ardu. Kenyataannya bagaimana? Ada matahari sehingga bumi tidak binasa. Ini. Salisan yang ketiga, laula al-haya'u la bakaina. Laula al-haya'u, laula al-haya'u la bakaina. Kalaulah seandainya tidak ada malu. Seandainya tidak ada malu, sungguh kita menangis. Kami menangis. Berarti maknanya apa? Ada rasa malu, ya, maka kita tidak menangis. Rabian yang keempat, laula annaka musta'jilun la da'autuka ilal baiti. Laula annaka musta'jilun la da'autuka ilal baiti. Seandainya engkau tidak tergesa-gesa, ya, seandainya tidak, bahwasanya engkau tergesa-gesa, agak sulit di, ya, dalam bahasa Indonesia agak sulit kalau diterjemahkan seperti itu. Laula annaka musta'jilun, seandainya engkau itu tidak tergesa-gesa, la da'autuka ilal baiti, sungguh, ya, aku akan mengundangmu ke rumah, akan mengajakmu ke rumah. Ya, seandainya engkau tidak tergesa-gesa, maka aku akan mengajakmu ke rumah. Kenyataannya, engkau tergesa-gesa, maka aku tidak mengajakmu ke rumah. Itu ya. Kemudian latihannya, akmil mayali, sempurnakan kalimat berikut ini. Yang pertama, awalan yang pertama, laula al-almu, laula al-almu. Apa? La dhallan nasu, la dhallan nasu. Kalaulah tidak ada ilmu, seandainya tidak ada ilmu, la dhallan nasu, manusia pasti sesat. Dhalla, sesat ya. Dhalla, sesat. An-nasu, manusia. La dhallan nasu, dihubungkan dengan lam ya, karena jawabnya musbat. Jadi, laulal ilmu, la dhallan nasu. Kalaulah tidak ada ilmu, maka manusia sesat. Jadi, kenyataannya, ada ilmu, sehingga manusia tidak tersesat. Sanian yang kedua, laulal islamu. Laulal islamu. La, apa? Ya bisa seperti yang tadi, la dhallan nasu. Atau, la halakan nasu, juga bisa. Kalaulah tidak ada Islam, seandainya tidak ada Islam, ya manusia tersesat. Atau manusia binasa. Atau, la, ya, apa, artinya umum, artinya jawab dari kalimat semacam ini umum, mencakup apa saja jawabnya, bisa apa saja asalkan itu sesuai secara makna, bisa sesuai, bisa diterima atau masuk akal gitu ya, itu bisa diterima secara makna, secara syar'i, secara dari semua sisi bisa diterima. Mungkin bisa dikatakan laulal islamu la fasadatil ardu. Kalaulah tidak ada Islam, maka sungguh bumi itu akan rusak. La fasad, fasada ya, rusak ya, fasad, ya, fasada. La fasadatil ardu, bumi akan rusak. Atau bumi pasti rusak. Nah, seandainya tidak ada Islam, bumi itu rusak. Ya. Ya, bisa, tadi dikaitkan dengan orangnya, la halakan nasu, atau la dhallan nasu, manusia binasa, atau manusia sesat, atau dikaitkan dengan buminya, la fasadatil ardu, la fasadatil ardu, ya, karena al-ardu itu mu'annas ya, bumi itu binasa, bumi itu rusak, atau yang lainnya. Gitu ya. Jadi jawabnya umum, tidak hanya satu pilihan saja, tidak, tapi bisa dengan beberapa tadi, jawaban pilihan tadi, asal itu sesuai, sesuai makna, sesuai lafad, sesuai qarinah-qarinah yang ada. Salisan yang ketiga, laula annaka maridun. laula annaka maridun la da'utuka ila al-baiti. Kalaulah seandainya engkau tidak sakit, maka aku akan mengajakmu ke rumah. Atau apa? La laula annaka maridun. Ya, bisa diisi dengan yang lain ya, nanti bisa dicoba seperti ia. Contoh yang berikutnya, rabi'an yang keempat, laula annal barda syadidun. Laula annal barda syadidun. La kharajtu minal baiti. La kharajtu minal baiti. Kalaulah seandainya dingin itu tidak apa? Tidak sangat. Sangat dingin itu apa? Seandainya apa, hawa dingin itu tidak menyengat. Menyengat apa? Yang pas apa kalau dingin itu? Ya, sungguh, aku akan keluar dari rumah. La kharajtu minal baiti. Ya, la kharajtu minal baiti. Aku keluar dari rumah. Ya, sungguh. Atau seandainya dingin itu tidak sangat dingin, tidak menyengat. Pasti aku keluar dari rumah. Ya, la kharajtu minal baiti. Itu misalnya ya. Bisa diisikan dengan yang lain yang sesuai tadi. Ini tentang laula. Dan juga tadi yang semisal dengan laula adalah lauma. Ini. Berikutnya. Al-Ashiru tamrin yang ke-10. Man Ibrahimu hadha. Man Ibrahimu hadha. Siapakah Ibrahim ini? Dicontohkan ya dalam hiwar kemarin, dalam daras kemarin. Nah, huna di sini dalam kalimat ini hadza na'tun li Ibrahim. Hadza ini sebagai na'at. Ya, fungsinya kedudukan dalam kalimat ini, lafaz hadza ini isim isyarah, hadza ini sebagai na'at li Ibrahim, untuk Ibrahim, untuk lafaz Ibrahim. Ya. Dijelaskan pada halaman berikutnya, yakunu ismu isyarati, yakun ismu isyarati na'tan idha waqa'a ba'dal alami. Ism isyarah itu menjadi na'at jika terletak setelah alam, setelah nama. Ism isyarah, dia menjadi na'at jika terletak setelah nama. Alam itu nama, nama orang. Atau nama tempat. Awil mu'arrafi bil idhafati, atau mu'arraf dengan idhafah. Atau ism yang menjadi ma'rifah dengan sebab idhafah. Jadi ism isyarah, dia menjadi na'at jika terletak setelah alam, setelah nama, atau terletak setelah ism yang ma'rifah dengan sebab idhafah. Nahwu, contoh, awalan yang pertama. Man hamidun hadha, siapa hamid ini? Siapa hamid yang ini? Ya, na'at. Ya, kalau diartikan tadi, hamid yang ini. Atau hamid ini. Ya, semacam itu ya. Hadza di sini terletak setelah hamidun alam nama. Maka hadza di sini sebagai na'at dari hamidun. Sanian yang kedua, arini sa'ataka hadhihi. Arini sa'ataka hadhihi. Perlihatkan kepadaku jammu yang ini, jammu ini. Ya, hadhihi ini terletak setelah isim yang ma'rifah dengan sebab idhafah. Sa'ataka, sa'ata ini ma'rifah. Kenapa dia ma'rifah? Karena dia idhafah. Sa'ata itu mudhaf, diidhafahkan pada dhamir kaf. Dhamir kaf sebagai mudhaf ilai. Jadi sa'ata ini menjadi ma'rifah. Karena dia mudhaf pada dhamir. Kemudian hadhihi terletak setelah ma'rifah tersebut. Sa'ata tersebut. Maka hadhihi ini sebagai na'at dari sa'ata. Sa'ata mu'annas, maka na'atnya mu'annas. Hadhihi. Salisan yang ketiga, liman jawazu safari hadha. Liman jawazu safari hadha, milik siapa paspor ini? Jawazu safar, paspor. Milik siapa paspor ini? Jawazu, ini isim yang ma'rifah dengan sebab idhafah. Jawazu mudhaf, as-safari mudhaf ilai. Jadi jawazu dia ma'rifah dengan sebab idhafah. Maka isim isyarah yang setelahnya, yaitu hadha, dia menjadi na'at dari jawazu. Ini. Rabi'an yang keempat. Maftuhatun ghurfatul mudarisina tilka. Maftuhatun ghurfatul mudarisina tilka. apakah terbuka ruang para guru itu, ruang para guru yang itu. Jadi ghurfatul mudarisi, ghurfatu di sini ma'rifah karena dia mudhaf pada al-mudarisin. Kemudian tilka terletak setelah ghurfatu, maka tilka di sini na'at dari ghurfatu. Jadi ghurfatul mudarisin yang tilka, ruang guru yang itu. Ruang guru yang itu. Bedakan dengan tilka ghurfatul mudarisin. Nanti itu beda. Beda secara apa? I'rabnya, secara tata bahasanya, ya. Walaupun secara makna ya sama. Di situ ada ruang guru, kemudian yang dimaksudkan ya ruang guru tersebut, ya. Ruang guru itu secara makna mungkin bisa sama, cuma berbeda cara mengungkapkannya. Yang satu diungkapkan dengan susunan atau isim isyarat itu sebagai na'at seperti ini, ghurfatul mudarisin tilka. Mungkin diungkapkan yang lain mungkin nanti bisa sebagai apa, mubtada' atau yang semisalnya, atau sebagai mubtada', ya, tergantung nanti susunnya bagaimana. Jadi perhatikan cara mengungkapkan itu sesuai dengan fungsinya, kedudukan masing-masing kata itu bisa berbeda-beda. Meskipun secara kenyataan sama, maksud sesuatu yang dimaksud sama. Ini ya. Contoh yang berikutnya, dalam Al-Quran disebutkan, wafid tanzili di dalam Al-Quran, idhab bikitabi hadha fa'alqih ilayhim summa tawalla anhum. Idhab bikitabi hadha, pergilah membawa kitab ini, pergilah membawa kitabku yang ini. Idhab bikitabi hadha, ya, pergilah membawa, pergilah dengan membawa kitabku yang ini, kitabku ini. Fa'alqih ilaihim, ya, kitab di sini, ini di surah An-Naml, ya, nanti bisa dilihat kitab buku atau mungkin semacam surat gitu ya. Ini. Kemudian fa'alqih ilaihim, maka lemparkanlah dia kitab tersebut ilaihim kepada mereka. Maksudnya berikan kitab tersebut kepada mereka. Summa tawalla anhum, kemudian berpalinglah dari mereka. Ini perintah Nabi Sulaiman alaihissalam kepada burung hudhud, ya. Kalau tidak keliru, ya. Ini di surah An-Naml ayat yang ke-28, nanti bisa dibuka, dilihat di sana. Ya. Fa'alqih. Dalam mungkin qiraah yang lain nanti dibaca fa'alqihi, itu dibahas dalam tafsir atau dalam qiraah yang lain, Allahu a'lam, tapi di sini disukun, ya. Yang jelas hak di sini bukan hak sakat. Fa'alqih, hak di sini bukan hak sakat, tapi dia dhamir hak yang merujuk pada kitab tadi. Jadi asalnya fa'alqihi, kemudian dibaca dengan sukun fa'alqih, Allahu a'lam. Ya. Karena nanti di setelahnya akan dibahas tentang hak zakat, ya. Jadi ini tadi ya, bikitabi hadza. Jadi hadza di sini terletak setelah kitabi, isim yang ma'rifah dengan sebab idhofah. Wa fil hadithi, contoh dalam hadis, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la'alli la ahujju ba'da 'ami hadza. La'alli la ahujju ba'da 'ami hadza. Barangkali aku khawatir, barangkali aku tidak berhaji, tidak bisa lagi berhaji, ba'da 'ami hadza, setelah tahunku yang ini. Ba'da 'ami, 'am tahun, ya, setelah tahunku hadza yang ini, setelah tahunku ini, tahun di mana saat ini aku berada. Ini ba'da 'ami hadza. 'Ami, 'ami di sini mudhaf pada dhamir ya mutakallim, maka dia ma'rifah, ami ma'rifah. Kemudian hadza terletak setelah isim ma'rifah dengan sebab idhofah, maka dia menjadi na'at. Ini. Berikutnya, al-hadiyah asyara, tambahan yang ke-11, Ya, disebutkan contoh kemarin, lima. Mengapakah? Kenapakah? Mengapa? Ya, lima. Jadi hanya disebutkan kalimat ini, lafaz ini, lima. Kemudian berhenti kalimatnya, tidak berlanjut. Tidak lima taf'alu. Tidak seperti itu. Kenapa engkau berbuat? Tidak. Ketika sudah ada hak sukun, maka dia berhenti. Lima. Mengapa? Ini. Hadihi ha'u sakti. Hadihi ha'u sakti. Ini adalah hak sakat. Jadi hak yang sukun, yang berada di akhir kalimat, berhenti di akhir kalimat semacam ini, ini adalah hak sakat. Ha'u sakti. Hak sakat. Sakat itu maknanya berhenti. Diam, berhenti. Karena setelah ada hak sukun ini, dia diam, berhenti. Berhenti bicara. Tidak melanjutkan kalimat atau kata yang lain. Lima. Seperti itu. Tidak lima taf'alu. Misalnya tidak boleh. Kenapa? Karena haknya hak sakat. Setelah ada hak sakat, hak sukun ini, dia berhenti, diam. Ya, berhenti dari bicara atau diam. Ini. Wa yu'ta biha fil waqfi. Dan didatangkan hak sakat ini pada waqf. Pada saat berhenti. Berhenti berucap. Berhenti bicara. Yakni setelah itu dia diam. Kama fi qawlihi ta'ala. Sebagaimana dalam ucapan Allah Ta'ala. Wa ma adraka ma hiya. Wa ma adraka ma hiya. Dan apa yang engkau ketahui dia. Apa dia itu? Hiya. Hiya di sini. Hiya. Dhamir hiya untuk mu'anas. Kemudian bersama dengan hak sakat. Ma hiya. Ini. Ini tentang hak sakat. Jadi kalau sudah ada hak sakat, maka dia waqaf, berhenti. Berhenti bicara. Tidak melanjutkan. Tadi disambung dengan kata-kata yang lain. Dalam satu kalimat ya. Ini. Tadi kembali ke yang ayat tadi ya. Fa'alqih ilaihim. Ayat yang disebutkan tadi. Fa'alqih ilaihim. Nah disitu alqih hanya sukun. Tapi kok berlanjut dengan ilaihim. Berlanjut dengan kata yang lain. Berarti hak sukun di situ bukan hak sakat. Ya, tapi apa tadi? Itu dhamir hak. Ya, dhamir hak. Ya, aslinya fa'alqihi. Atau pendapat lain fa'alqihu. Ya, kemudian di sini ada juga pendapat lain yang sukun fa'alqih. Ya, itu dibahas di tafsir atau di qiraah ya. Itu pembahasan di sana. Yang jelas hak di situ adalah hak dhamir. Kalau seandainya itu hak sakat, maka tentu akan berhenti kalimatnya fa'alqih titik. Tidak berlanjut, tidak bersambung fa'alqih ilaihim semacam itu. Jadi kalau semacam itu berarti itu bukan hak sakat. Kalau hak sakat maka dia berhenti. Lima titik. Wa ma adraka ma hiya. Berhenti. Ya. Allahu a'lam. Ini tentang hak sakatnya. Asani asyar yang ke-12, inna syamsa wal qamara ayatani, la yang kasifani, sesungguhnya matahari dan bulan, itu dua ayat. Keduanya tidak mengalami gerhana. Ad-dhamiru fi yang kasifani, ya'udu ila syamsi wal qamari. Dhamir yang ada pada fi'il yang kasifani, itu kembali kepada asyams wal qamar. Yang kasifani. Dhamir yang terkandung pada yang kasifani, itu kembali kepada asyams wal qamar. Wahuma mu'annafun wa mudhakkaran. Keduanya itu mu'annaf dan mudhakkar. Asyams mu'annaf. Al-qamar mudhakkar. Dan asyams disebutkan terlebih dahulu. Mu'annaf disebutkan terlebih dahulu dalam kalimat ini. Waji'a bil fi'li bisighatil mudhakkari. Kemudian fi'ilnya didatangkan dengan sighah mudhakkar. Yang kasifani. Ini kan mudhakkar. Huruf mudhara'ah dengan ya. Berarti ini sighah ini untuk fi'il mudhari ini untuk mudzakkar. Kalau untuk mu'anaf tentunya dengan ta. Ya, fi'il mudhari untuk mu'anaf, untuk yang mufrad, untuk yang ifrad atau tasniyah, untuk yang satu atau dua, huruf mudharinya dengan ta. Tangkasifu asyamsu misalnya. Tangkasifu syamsu. Seperti itu. Asyamsu tangkasifu. Itu kalau mu'anaf. Tetapi di sini didatangkan dengan fi'il yang bentuk mudhakar. Kenapa? Takhliban. Ya, karena ini sebagai takhlib. Dominasi. Yakni apa? Yughallabul mudhakaru alal mu'annafi. Mudhakar itu mendominasi atau mudzakkar itu dimenangkan atas muannas, yughallabu dimenangkan, ya, takliban memenangkan atau mendominasi. Jadi yughallabul mudzakkaru 'ala muannasi, jadi mudzakkar itu dimenangkan, lebih didominankan atas muannas, terhadap muannas. Ya, jadi kalau ada dua lafaz, satu muzakkar, satu mu'annas, ataupun terbalik, disebutkan mu'annas dulu, kemudian muzakkar, yang jelas bercampur ini, mu'annas muzakkar, entah yang lebih dulu mana, maka yang digunakan, lafaz-lafaz yang digunakan terkait dua jenis ini, muzakkar, mu'annas yang bersama ini, adalah lafaz yang muzakkar. Apa? Takhlid. Karena muzakkar lebih dominan, lebih unggul, lebih dominan, lebih dimenangkan, dikuasakan atas muannas, atas perempuan. Nahwu contoh, abna'i wa banati yad'urusuna bil jami'ati, anak-anak lakiku, anak-anak laki-laki saya, wa banati dan anak-anak perempuan saya, yad'urusuna bil jami'ati, belajar kuliah di universitas. Jadi ini ada muzakkar abna'i dan ada muannas banati. Adapun fi'ilnya cukup disebutkan dengan yang muzakkar saja, taklib, mendominasi. Yad'urusuna. Ini bentuk fi'il untuk mudzakkar. Tidak perlu disebutkan mu'anasnya. Yad'urusuna wa yad'urusna. Tidak perlu. Ya, cukup satu yang dominan, yang mudzakkar disebutkan untuk mencakup semuanya. Ini ya. Jadi mudzakkar itu takhlib. Ya, atau mughallab. Ya, jadi dia dimenangkan, lebih dominan. Lebih didominankan daripada yang mu'anas. Ini. Dan cukup, itu mencukupi. Ya. Ya. Ini. Berikutnya as-salisah asyar yang ke-13, fa idza ra'aitumuhuma fad'ullaha, maka jika kalian melihat keduanya maka berdoalah kepada Allah. Huna al-halu mahdzufah. Nah, di sini halnya itu mahdzufatun, dihilangkan. Id taqdirul kalami yakni atau id ketika takdirul kalami, takdir dari ucapan ini adalah fa idza ra'aitumuhuma munkasifaini, maka jika kalian melihat keduanya mengalami gerhana. Ya, ini jadi ada hal dari kalimat tadi fa idza ra'aitumuhuma, jika kalian melihat keduanya, fad'ullaha, maka berdoalah kepada Allah. Kalau hanya difahami apa secara zahir yang nampak, huma di sini merujuk pada asyams wal qamar, jika kalian melihat matahari dan rembulan maka berdoa kepada Allah. Ya, berarti apa? Ya, setiap melihat matahari dan rembulan kemudian berdoa. Fad'ullaha. Ya, berdoa di sini mungkin juga bisa dimakni salat, salat gerhana dalam konteks ini ya. Dalam konteks ini. Ya, berdoalah kepada Allah atau kerjakanlah salat gerhana. Berdoa kepada Allah secara umum dulu ya, afwan. Jadi fad'ullaha, berdoa kepada Allah. Berarti setiap kalau itu difahami hanya sekedar zahirnya yang nampak, berarti setiap melihat matahari dan rembulan maka berdoa kepada Allah. Kalau itu hanya dihukumi yang nampak. Tapi apa? Dilihat siyaqul kalam, konteks kalimatnya dalam hal ini, pembicaraan di sini. Ini tadi terkait apa? Terkait gerhana matahari dan rembulan. Ya, terkait terjadinya gerhana matahari ataupun gerhana rembulan. Maka maksud dari ucapan tadi dalam hadis tadi, fa idza ra'aitumuhuma, nah di situ ada halnya, yaitu fa idza ra'aitumuhuma munkasifaini. Jika kalian melihat keduanya, kalian melihat matahari dan rembulan itu mengalami gerhana, dalam keadaan mengalami gerhana, mungkasifaini, mengalami gerhana, fad'ullaha, maka berdoalah kepada Allah. Ya. Wa shallu hatta yanjaliya, dan salatlah kalian sampai gerhana itu berlalu. Ya, asalnya tadi jadi ud'ullah itu berdoa kepada Allah secara umum, kemudian wa shallu hatta yanjaliya, kemudian salatlah kalian sampai gerhana itu berlalu. Ini. Tadi, mungkasifah ini ada hal dari kalimat tadi, tapi hal itu dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena mafhum, bisa dipahami sesuai dengan konteksnya terkait dengan gerhana. Jadi tidak bermakna secara umum. Kalau kalian jika kalian melihat matahari 6 bulan, maka berdoalah. Berarti apa? Ini perintah. Setiap kali melihat matahari, setiap kali melihat bulan, maka berdoa kepada Allah dan sholat. Ya kan? Sambungannya fad'ullaha wa sallu hatta yanzalia. Tidak sebatas itu, artinya tidak difahami zahir yang nampak semacam itu, tapi tadi dilihat konteksnya siyaqul kalam ya, maka di situ maksudnya adalah fa idza ra'aytumuhuma munkasifaini fad'ullaha wa sallu hatta yanzalia. Jika kalian melihat keduanya, melihat matahari dan rembulan itu keadaannya mengalami gerhana, maka berdoalah kepada Allah dan salatlah sampai gerhana itu berlalu. Gitu ya. Ar-rabi'ah asyara yang ke-14, wa sallu hatta yanzalia, dan salatlah kalian sampai dia berlalu. Hatta yanzalia, yanzalia berlalu, itu gerhananya berlalu. Fa'ilu yanzalia dhamirun mustatirun ya'udu 'alal kusufi al-mafhumu minas siyaqi. Al-mafhumi minas siyaqi. Jadi fa'il yanjali, fa'il dari yanjali apa mana? Apakah asyams atau al-qamar atau apa? Adalah dhamir mustatir, dhamir mustatir. Ya'udu 'alal kusufi, yang kembalinya kepada al-kusuf. Jadi yang menjadi fa'il dari yanjali adalah dhamir mustatir yang merujuk pada al-kusuf, gerhananya. Gerhananya, terjadinya gerhananya. Bukan pada zatnya matahari atau zatnya bulan, tetapi pada pada terjadinya gerhana tersebut. Ini ya. Jadi hatta yanzalia, sampai berlalunya gerhana tersebut. Bukan sampai berlalunya matahari tersebut atau sampai berlalunya bulan tersebut. Bukan seperti itu, tapi sampai berlalu atau selesainya terjadinya gerhana tersebut. Ini. Ya, ini ya. Dhamirun mustatirun ya'udu 'alal kusufi al-mafhumi minas siyaqi. Jadi kembali pada al-kusuf yang ini difahami, al-kusuf tersebut difahami dari siyaqul kalam, dari konteks kalimatnya. Itu ya. Al-khamis asar yang ke-15, adkhil kulla kalimatin mimma ya'ti fi jumlatin mufidatin. Masukkan setiap kata berikut ini pada jumlah mufidah. Adkhil kulla kalimatin mimma ya'ti fi jumlatin mufidatin, ya, masukkan tiap kata berikut ini pada jumlah mufidah, pada kalimat yang sempurna. In fataha, in kasara, in qalaba, takassara, laula. Ya, bisa dilatih, dicoba ya sendiri. Contoh-contoh sudah ada semuanya, insyaallah tinggal dilatih. In fatahal babu, terbuka pintu itu. In kasaral kubu, terpecah menjadi pecah gelas itu. In qalabatis sayyaratu, mobil itu terbalik. Ya. Takassara zujaju, kaca itu menjadi pecah, terpecah-pecah. Ya. Laulal hawa'u atau laulal ilmu, adallan nasu, dan seterusnya tadi. Ini dulu selesai. Walhamdulillah, ad-darsul khamisu, pelajaran kelima. Alafu minkum, untuk kekurangannya, ya, untuk kekeliruannya. Adapun benarnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Allahu a'lam, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.